Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kita akan meneruskan bacaan kitab Al-Qawaidul Arba, empat kaidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan telah lewat disebutkan oleh beliau di antara kaidah-kaidah yang penting di dalam permasalahan tauhid, yang pertama bahwa mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga orang-orang kafir, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan alam semesta, demikian juga memberikan rezeki, demikian juga mengatur. Maka ini semua tidak membuat mereka masuk ke dalam agama Islam, dan Nabi SAW memerangi mereka. Ini menunjukkan bahwa tauhid rububiyah yang sering kita sudah sebutkan penjelasannya, meyakini bahwa Allah adalah Rabb yang memberikan rezeki, mengatur, demikian juga mencipta, menciptakan alam semesta. Keyakinan seperti itu tidak memasukkan seseorang ke dalam keislaman, kecuali apabila juga bertauhid dengan tauhid uluhiyah, bahwa Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Demikian juga tauhid asma wa sifat sebagaimana telah lewat pembahasannya. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa mereka orang-orang musyrik mengatakan tidaklah kami menyembah ataupun berdoa kepada sesembahan-sesembahan mereka itu kecuali agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga untuk mendapatkan syafaat. Maka hal yang demikian juga membuat keimanan mereka itu menjadi rusak, bahkan menjadi orang-orang yang kafir. Madaunahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wa syafa'ah. Demikian mereka mengatakan. Jadi mereka menyembah patung, demikian juga minta syafaat dengan patung dan sebagainya. Maka seperti ini membuat mereka itu kafir, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, mana budhum illa liqaribuna ila Allah sulfa. Ini ucapan mereka, tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali agar kami semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya berhati-hati di dalam hal tawasul, demikian juga syafaat, karena di antara bentuk syafaat itu ada yang mengeluarkan dari agama Islam, menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai perantara untuk menyampaikan doa dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan mereka ini seperti perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Demikian juga, ya, kita akan bacakan sedikit apa yang di dalam kasus syubhat, syubhat yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Demikian juga kerancuan pemikiran mereka itu disebutkan di halaman 74. Ini berkaitan dengan kaidah yang kedua ini, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kasus syubhat. Anahum yaqulun, semuanya mereka itu mengatakan, innalladzina nazala bihim al-Qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah. Semuanya orang-orang yang Al-Qur'an itu turun kepada mereka, ya ini orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak bersyahadat la ilaha illallah. Demikian juga mereka juga dibunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman. Demikian juga mengingkari kebangkitan, mendustakan Al-Qur'an, Demikian juga mengatakan Al-Quran itu sebagai sihir. Adapun kami, wa nahnu nasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kami bersaksi syahadat la ilaha illallah, demikian juga Muhammad Rasulullah. Wa nusaddiqu Al-Quran, kami membenarkan Al-Quran juga. Beriman dengan hari kebangkitan, salat, demikian juga puasa. Maka bagaimana kalian menjadikan kami seperti mereka? Ya, jadi mereka mengatakan kami juga salat, kami juga berpuasa. Kenapa kami dengan menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai perantara, demikian juga sebagai wasilah, demikian juga untuk memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian mengkafirkan kami, demikian juga memerangi kami dan sebagainya. Adapun mereka, orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau bersyahadat. Mereka mendustakan Al-Qur'an. Demikian juga tidak meyakini adanya kebangkitan. Ini di sini mereka seakan-akan membeda-bedakan. Ya, bahwa mereka dulu memang tidak mau bersyahadat. Kami bersyahadat. Orang-orang kuburiyun yang mendatangi kuburan, menjadikan kuburan itu sebagai pemberi syafaat supaya doanya itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab di sini oleh beliau, ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Ana wala khilaf bainal ulama qulihim annar rajul idza shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada perselisihan di antara para ulama semuanya bahwa seorang apabila membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mendustakan sebagian, "Ana kafirun lam yadkhul fil Islam." Semuanya dia itu kafir, tidak masuk ke dalam Islam. Ini demikian. Ini walaupun dia mungkin sholat, ya, demikian juga mungkin syahadat atau mungkin berulang kali haji dan sebagainya, kalau kemudian mengingkari dari Al-Quran, demikian juga sebagian saja apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah kafir. Ya, ini demikian. Demikian juga, ya, ini apabila mereka, ya, ini bersyahadat, ya, kemudian juga puasa, demikian juga haji, demikian juga ambil zakat. Ya, tetapi apabila mereka itu mengingkari sesuatu yang besar yaitu tauhid tadi, maka tidak bermanfaat apa yang mereka sudah lakukan. Ya, demikian. Wa ma'lum anna tauhid huwa adzam faridhah ja'a biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa adzam min shalah wa zakah wa shaum wal haj. Ya, dan sudah diketahui bahwa tauhid itu yang paling besar dari kewajiban yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih besar daripada sholat, demikian juga zakat, demikian juga puasa dan haji dan sebagainya. Ya. Fakaifa idza jahada al-insan sayan min hadhihi al-umur kafara kufira walau amila bi kulli ma jaa bi Rasulullah SAW. Maka bagaimana seseorang yang dia itu ya mengkafiri tentang wajibnya sholat, itu pun kafir. Orang yang tidak mengimani tentang wajibnya sholat, maka dia itu kafir, apalagi dia itu mengingkari tentang permasalahan tauhid, maka lebih-lebih lagi, kan demikian. Ini demikian apa yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbah Syubhat. Ini sebagian orang menganggap bahwa ini perkara yang kecil, masalah syafaat namanya. Demikian juga tawasul dengan kuburan, dengan alasan bahwa kami sholat, demikian juga kami berpuasa, kami juga bersyahadat. Berbeda dengan orang-orang yang dulu diutus padanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak bersyahadat, mereka tidak meyakini adanya kebangkitan, demikian juga tidak mengimani ya dengan Al-Quran dan semisalnya. Kemudian berikutnya yang ketiga, Al-Qaidah As-Salisah yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini, insyaAllah. Qala rahimahullah ta'ala, anna Nabi SAW dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Sesungguhnya Nabi SAW, beliau dhahar, tampak di hadapan manusia, yakni Nabi SAW beliau diutus kepada orang-orang, kepada manusia, mutafarriqina fi ibadatihim, yang berbeda-beda di dalam ibadah mereka itu. Ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berumur 40 tahun, ya, sebagai menyebutkan bahwa pertama beliau diutus sebagai seorang nabi, kemudian setelah itu beberapa saat diutus sebagai seorang rasul. Maka waktu itu Nabi SAW beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia-manusia yang dia itu mutafarikin, yang berbeda-beda fi ibadatihim, di dalam ibadah-ibadah mereka itu. Maka di sini di kaidah yang ketiga ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menyebutkan bahwa sama saja orang yang dia itu mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan itu, kepada orang-orang soleh itu, dengan orang-orang yang dulu mungkin menyembah batu, demikian juga menyembah matahari, demikian juga menyembah bulan, demikian juga yang lainnya sama. Karena sebagian mengatakan atau meyakini orang-orang kuburion, demikian juga orang-orang Mesir di zaman sekarang ini, ya ini meyakini bahwa yang kafir itu adalah yang menyembah patung saja. Adapun yang lainnya tidak. Maka di sini beliau menyebutkan kaidah bahwa di antara mereka juga dulu di zaman Nabi SAW, bukan hanya mereka menyembah patung atau menyembah batu atau bulan, bahkan mereka juga ada yang menyembah orang-orang soleh. Ya kalau kita perhatikan, mereka juga meyakini bahwa orang soleh yang telah meninggal itu tidak memberikan manfaat, hanya sebagai bentuk supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita perhatikan seperti itu juga. Ya mereka sendiri sebenarnya meyakini bahwa benda-benda ini tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Hanya mereka itu supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga perbuatan syirik itu adalah sama apa yang dilakukan oleh mereka, demikian juga orang-orang di zaman sekarang ini. Jadi di sini beliau ingin menyebutkan bahwa orang-orang yang dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus pada mereka ini, mereka itu ada juga yang menyembah orang soleh, demikian juga malaikat, para nabi dan semisalnya. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu diutus, beliau tampak di hadapan manusia, ya di hadapan orang-orang Quraisy, ya demikian juga orang-orang sekitar mereka itu yang mutafarikin fi ibadatihim, berbeda-beda di dalam sembahan-sembahan mereka itu. Berbeda-beda di dalam ibadah-ibadah mereka itu. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ya, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya. Di antara mereka juga ada yang menyembah para nabi-nabi. Ya, ada yang mereka menyembah para malaikat. Ada juga di antara mereka itu yang menyembah para nabi. Wa sholihin, demikian juga orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar. Di antara mereka ada yang menyembah al-ahjar, batu-batu. Wal asjar, demikian juga pohon-pohon. Bagaimana juga di zaman kita ini mengkeramatkan batu-batu, mengkeramatkan pohon-pohon yang besar, dianggap di situ ada penghuninya, jin-jin dan semisalnya. Tidak boleh ditebang, kalau ditebang nanti istilah kita yaitu kualat dan semisalnya, akan mati orang yang menebangnya. Harus kemudian kalau mau menebang, terpaksa harus menebang, dipotong di situ sapi atau semisalnya sebagai bentuk pendekatan, sajen dan semisalnya. Ini sama juga. Itu adalah perbuatan syirik, perbuatan musyrik. Sebagaimana keyakinan-keyakinan agama-agama, ya Buddha, Hindu yang semisalnya. Ya, demikian disebutkan seperti itu. Wa minhum man ya'budu syams wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari, demikian juga bulan. Akan disebutkan nanti dalil-dalilnya bahwa mereka itu ada yang menyembah ini dan itu. Ada menyembah orang-orang saleh juga, ada menyembah batu. Sama seperti di zaman kita ini. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Wa lam yufarik bainahum, dan Nabi tidak membedakan mereka ini. Tidak membedakan di antara mereka ini. Sama semua diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebutkan juga hikmah ataupun sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan dulu semua matan di kaidah yang ketiga ini dan baru kita nanti akan jelaskan. Dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Dan perangilah mereka, wahai kaum mukminin. Ini perangilah orang-orang musyrik itu. Hatta la takuna, sampai tidak ada fitnah. Fitnah disebutkan oleh para ulama yaitu kesyirikan, sampai tidak ada kesyirikan. Wa yakuna dinu lillah, dan agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus syams wal qamar, demikian juga dalil bahwa mereka itu orang-orang yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga menyembah asyams, matahari, demikian juga bulan. Di zaman kita ini ada juga, bahkan bangsa yang besar juga mempunyai kepandian, ini kemampuan untuk membuat ini dan itu, tapi menyembah apa? Menyembah matahari. Demikian juga dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Fussilat ayat 37. Wa min ayati al-lail wan nahar, dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ayat-ayatnya adalah al-lail wan nahar, malam demikian juga siang, wasyamsu wal qamar, demikian juga matahari, demikian juga bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian sujud, yakni beribadah kepada matahari, demikian juga kepada bulan. Wa dalilul malaikah qauluhu ta'ala, demikian juga dalil bahwa mereka juga menyembah mereka juga, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-80. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba, dan tidaklah Allah merintahkan mereka, yakni tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan mereka, yakni memerintahkan kalian. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat itu, demikian juga nabi-nabi, sebagai arbaba, jamak dari rob, sesembahan-sembahan. Bahkan ini perbuatan syirik. Allah tidak merintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat, demikian juga para nabi itu, sebagai sesembahan-sembahan, rob-rob, termasuk perbuatan syirik. Demikian juga wa dalilul anbiya qalu ta'ala, dalil bahwa mereka itu menyembah para nabi juga, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qala Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, anta qulta lin nasi takhiduni wa ummiya ilahini min dunillah, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku, demikian juga ibuku, sebagai ilahini, sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dalil bahwa dulu mereka juga ada yang menyembah Isa bin Maryam, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa ini, ya, untuk menjadikan aku, demikian juga ibuku, ilahaini min dunillah, sebagai dua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka berkata Nabi Isa, subhanaka, ma suci engkau, ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak pantas bagiku untuk aku mengatakan sesuatu yang tidak pantas bagiku, tidak hak, tidak benar untukku. In kuntu qultuhu, apabila aku telah mengucapkannya, faqad alimtahu, sungguh engkau telah mengetahuinya. Tidak mungkin kemudian ada sesuatu yang tersembunyi atau tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, yang ada dalam hatiku. Wa la'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguh engkau ya Allah 'allam, dari jamak dari ini sungguh membalakoh dari alim, maha mengetahui al-guyub, perkara-perkara yang goib. Surat Al-Maidah ayat yang 116. Demikian juga wa dalilu sholihin, dalil bahwa mereka juga ada yang menyembah orang-orang soleh. Kalimat soleh sendiri adalah man wadu'a asyai ala maudihi, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu orang-orang soleh. Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang soleh. Martabat yang mulia. Yang ketiga, setelah para nabi, demikian juga orang mati syahid, kemudian orang-orang soleh. Maladina anallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ya, yang keempat, ya. Bersama dengan orang-orang yang kau berikan kenikmatan ya Allah, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Keadaan yang kedua, derajat yang kedua. Kemudian wasyuhada, orang yang mati syahid, wasolihin, orang-orang yang soleh. Kedudukan yang keempat. Setelah para nabi, orang yang jujur, kemudian orang ini orang mati syahid, kemudian orang-orang yang soleh. Dalil bahwa mereka ada juga yang menyembah orang-orang yang soleh, qauluhu ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat yang ke-57. Ulaika alladziina yad'uuna, sesungguhnya orang-orang yang mereka berdoa, ya, yang mereka berdoa padanya itu, ya, ini yang berdoa kepada patung-patung itu, berdoa kepada kuburan-kuburan itu, sebenarnya keadaan orang-orang yang mereka sembah itu bagaimana? Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Ya. Jadi orang-orang yang mereka itu berdoa, orang-orang musyrik itu berdoa kepada siapa? Kepada keterangannya ini. Kepada patung-patung orang-orang soleh itu yang dalam kuburan itu, mereka adalah bagaimana sebenarnya? Sebagian mereka itu yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ternyata mereka sebenarnya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka itu al-wasilah, perantaraan. Ya, perantara. Mereka mengharapkan agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata mereka sendiri butuh agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian mereka malah diibadahi, diminta? Maka ini sesuatu yang tidak pantas. Ternyata sifat mereka itu, yang orang-orang musyrik itu berdoa kepada kuburan-kuburan itu, orang-orang saleh itu, ternyata mereka mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab? Mereka berlomba-lomba siapa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu? Mereka juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqafuna adabahu? Mereka juga takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka yang kemudian butuh pada Allah Subhanahu wa taala, takut dari sisi-sisi Allah Subhanahu wa taala, malah diibadahi? Kan ini sesuatu yang sangat apa? Yang sangat mengherankan. Ini dalil bahwa mereka juga ada yang menyembah orang-orang soleh, yang sebenarnya orang-orang soleh sendiri butuh kepada rahmat Allah, demikian juga takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa dalil ahjar wal asjar, dalil bahwa di antara mereka juga ada yang menyembah batu-batu, demikian juga pohon-pohon. Qauluhu ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, surat An-Najm ayat yang ke-19 dan 20. Afara'aytumul Lata wal Uzza? Sebutkan oleh Syekh Fauzan, afara'aytum di sini akhbirun. Akhbiruni. Ini kabarkanlah kalian kepadaku. Sebagai pertanyaan ingkari mengingkari perbuatan mereka itu. Tentang apa? Al-Lata wal Uzza. Al-Lata demikian juga al-Uzza. Al-Lata ada dua tafsir. Yang pertama adalah patung yang dia itu apa? Lata ini adalah permisalan seorang yang soleh yang biasa membuat makanan untuk orang-orang haji. Dari lata yalutu dengan tasydid alata, yaitu orang yang membuat kue, membuat makanan untuk orang-orang yang haji. Yalutu ini yani mengadon. Ada yang mengatakan di dalam tafsir ini alata ini bentuk muannas dari Allah. Lafaz jalalah Allah itu bentuk perempuan dari Al-Lata. Demikian juga Wal-Uzza, sebagian mengatakan bahwa itu adalah bentuk mu'anas dari Aziz, nama Allah Subhanahu wa taala, nanti akan disebutkan dalam tafsir. Wa manata salisatal ukhra, demikian juga mana? Ini patung-patung tiga dari orang-orang yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pada mereka ini. Patung-patung mereka ini, Lata, Uzza, demikian juga mana? Asalisatal ukhra, yang ketiga yang lain. Demikian juga kemudian beliau menyebutkan di sini dalil tentang bahwa di antara mereka ada yang menyembah pohon. Wa hadis Abi Waqid Al-Laitsi, hadis Abu Laqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, hadis kuat sunan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang sahih. Qala, beliau mengatakan Abu Waqid ini, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju ke Hunain setelah Fathu Mekah. Wa nahnu hudatsa ahdin bi kufrin, dan kami, yang di antara kami ada yang baru saja masuk Islam, baru saja keluar dari kekufuran. Hudatsa ini baru, ahd ini perjanjian, maksudnya adalah baru saja keluar dari kekafiran, baru masuk Islam. Di antara para sahabat di situ baru ada yang masuk Islam, ya, yang belum mengetahui rinci di dalam masalah agama. Ya, belum mengetahui, baru masuk Islam. Wail musyrikina sidrah, dan orang-orang musyrik mempunyai sidr, pohon bidara. Yaqufuna indaha, yang mereka iktikaf, yakni berkeliling di sisi pohon ini, pohon sidr. Di sana biasa mempunyai orang-orang Arab itu, di Yaman demikian juga di Saudi Arabia itu ada pohon bidara yang besar sekali. Nah, maka di sini ada pohon yang orang-orang musyrik itu biasa iktikaf. Iktikaf, ya, ataupun mungkin tawaf berputar-putar di sekitar pohon tersebut atau mendiami tempat tersebut. Ya qufuna indaha, di sisi pohon ini. Wa yanutuna biha, kemudian menggantungkan di pohon ini. aslihatahum, senjata-senjata mereka. Kalau kita mungkin untuk jadikan jimat-jimat dan sebagainya. Yuqalu laha, yang diberi nama dzatu anwat, diberi nama dengan dzatu anwat. Ini sesuatu yang digunakan untuk meletakkan sesuatu. Famararna bi sidratin, maka kami pun melewati pohon tersebut, pohon sidr ini. Ya, maka waktu itu para sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menuju Hunain melewati pohon ini tadi. Yang biasa orang musyrik itu meletakkan senjata-senjatanya di pohon tersebut supaya mendapatkan yakni kekuatan dan semisalnya. Fakulna, maka kami katakan, ini sebagian sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat, jadikanlah untuk kami, buatkanlah untuk kami wa Rasulullah dzata anwat, sesuatu yang bisa digunakan untuk menggantungkan senjata-senjata kami. Kamalahum dzatu anwat, sebagaimana mereka mempunyai dzatu anwat. Ya, sebutkan di sini hadis secara lengkap. Yang disebutkan di situ, ya, kalau secara lengkap. Ya, jadikanlah untuk kami dzatu anwat, kamalahum dzatu anwat, sebagaimana mereka dulu mempunyai dzatu anwat juga. Maka disebutkan ya di hadis yang lanjutan dari hadis itu, ketika Nabi mendengar ucapan tersebut, ya ucapan dari mereka itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjaba. Ini beliau kemudian merasa heran. Kemudian beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Allah Maha Besar. Kemudian di riwayat yang lain Nabi mengatakan Subhanallah, mengulang-ulang. Inna sunan, sungguhnya ini adalah jalan-jalan. Ini adalah perbuatan-perbuatan. Qultum waladhi nafsi biyadihi kama qalat Bani Israil li Musa. Kalian telah mengatakan demi yang jiwaku di tangannya, sebagaimana Bani Israil mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Wa Allah menyebutkan sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Surat Al-A'raf yang ayat yang ke-128. Ini demikian. Maka Nabi SAW menyebutkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tadi. Jadi demikian di antara dalil bahwa mereka itu ada juga yang menyembah pohon-pohon. Kemudian kita sebutkan di sini penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa Nabi SAW beliau tidak membedakan orang-orang yang menyembah malaikat, demikian juga menyembah para nabi, demikian juga orang-orang soleh, demikian juga diantara mereka ada yang menyembah batu-batu, demikian juga pohon-pohon, demikian juga matahari, demikian juga bulan. Maka Nabi SAW beliau memerangi mereka. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinulillah, dan perangilah mereka sampai tidak ada kesyirikan, yakni fitnah, dan agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di tafsir As-Sa'di, beliau yakni Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan di tafsirnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-193, "Tsumma dzakara ta'ala al-maqsud min al-qital." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maksud dari memerangi. Ya, memerangi tadi fi sabili di jalannya, jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa al-maqsud bihi sabqu dima'il kufar wa akhdhu amwalihim, bukanlah maksudnya itu sekedar untuk menumpahkan darah orang kafir. Oh, berarti mereka untuk membunuh orang-orang, ya, membunuh manusia, demikian juga mengambil harta-harta mereka. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hidupnya banyak digunakan. Jadi apalagi setelah beliau hijrah ke Madinah untuk apa? Untuk berperang. Sampai beliau mengatakan, "Waju'ila rizqi tahta dilali suyuf." Dijadikan rezekiku itu di bawah pedang-pedang. Beliau berjihad mendapatkan ghanimah, dan itu sebagus-bagus dari pekerjaan. Sebagai para ulama seperti itu. Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah halal. Maka disebutkan di dalam tafsir ini, di dalam maksud itu sekedar untuk menumpahkan darah orang kafir, demikian juga mengambil harta. Walakin al maksud, tetapi maksudnya adalah ayakuna dinu lillah. Ya, agar ayakuna din, agar agama itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fayadhhar, Dinullah ta'ala ala sa'iril adyan, sehingga menang agama Allah ini di atas agama-agama yang ada. Wa yatba kulama yu'aridhu minasyirik wa ghairihi, dan untuk menghadapi, untuk menghilangkan apa yang menghalangi dari tauhid itu, dari kesyirikan dan selainnya. Yang dia itu maksud dari al-fitnah di sini. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Ini demikian. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar itu, untuk menumpahkan darah, mengambil harta, tidak. Tapi agar apa? Agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan setelah itu dalil bahwa mereka menyembah matahari, demikian juga menyembah bulan, demikian juga mereka menyembah yakni pohon-pohon, demikian juga batu-batu. Wa min ayati al-lail wa an-nahar wa asy-syamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam, demikian juga siang, demikian juga matahari, demikian juga bulan. Jangan mereka, janganlah kalian sujud kepada matahari, demikian juga bulan. Oleh karena itu tidak boleh untuk kita ketika waktu-waktu yang terlarang, setelah sholat asar, demikian juga setelah sholat subuh, untuk melakukan sholat. Karena di waktu itu mereka orang-orang yang menyembah matahari beribadah. Oleh karena itu tidak boleh untuk kita melakukan ibadah sholat di waktu-waktu itu. Bahkan mereka, makhluk-makhluk ini, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah kau mengetahui semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa-apa yang di langit, demikian juga yang di bumi. Wasyamsu wal qamaru wan nujum, demikian juga matahari, demikian juga bulan, demikian juga bintang-bintang. Wasyajaru, demikian juga pohon-pohon. Wal jibal, demikian juga gunung-gunung. Wadawab, demikian juga binatang-binatang. Mereka itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas untuk kemudian beribadah kepada makhluk-makhluk ini semua. Demikian juga para malaikat. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh untuk kemudian seorang beribadah kepada benda-benda ini tadi. Demikian juga disebutkan oleh beliau bahwa Nabi Isa alaihissalam sendiri beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau tidak mungkin atau tidak berhak untuk kemudian memerintahkan manusia untuk beribadah kepada beliau, demikian juga kepada ibunya. Demikian juga tadi disebutkan bahwa mereka orang-orang yang diibadahi itu, ya, mereka sendiri dari orang-orang soleh ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di yakni surat Al-Isra ayat yang ke-57 ini di Sahih Musnad fi asbabin nuzul, sebuah dari Sahih Mufil, bahwa ayat ini ya termasuk disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang asbabun nuzul, yakni sebab turunnya dari ayat ini. Disebutkan di Sahih Musnad min asbabin nuzul, disebutkan di sini oleh beliau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala rahmatullahi ta'ala hadatsani Abu Bakar bin Nafi' al-Abdi qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan anil A'mas an Ibrahim an Abi Ma'mar an Abdullah, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika disebutkan di sini ulaika alladziina yad'uuna yastaghuuna ila rabbihimul wasilah. Qala, maka berkata Abdul bin Mas'ud, termasuk beliau adalah sahabat yang mentafsirkan Al-Qur'an. Sampai beliau mengatakan lau a'lamu ahadan alamu minni bi kitabillah, kalau aku tahu ada seorang lebih tahu dariku tentang Al-Qur'an, aku akan datangi dia. Dan disebutkan beliau meninggal dalam keadaan muda, sehingga setelah itu disebutkan terjemah Al-Qur'an adalah, yang menerjemahkan Al-Qur'an adalah Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka berkata di sini Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan kana nafarun minal ins ya'buduna nafarun minal jin. Ya, disebutkan ini asbabun nuzulnya. Adalah sekelompok dari manusia, dulu mereka menyembah sekelompok dari jin. Fa aslama nafar minal jin, ternyata sekelompok dari jin ini masuk Islam. Jadi dulu ada sekelompok manusia menyembah sekelompok jin. Dan mereka jin ini, Allah sebutkan juga dalam surat Al-Jin, mereka semakin sombong. Ya, mereka semakin sombong. Ya, ini jin-jin yang kafir itu ketika ada manusia yang beribadah kepada dia, fazadu humraqa, maka mereka semakin tambah sombong. Tapi ternyata disebutkan di sini dalam ayat ini, ada sekelompok manusia menyembah kepada sekelompok dari jin. Ternyata jin ini kemudian masuk Islam. Ya, demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Wa sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaru qalu ansitu, ketika waktu itu Nabi berdakwah, ya, ternyata ada sekelompok dari jin itu mendengarkan Al-Qur'an, kemudian mereka diam, kemudian mereka masuk Islam. Demikian juga disebutkan di sini, kemudian sekelompok dari jin ini masuk Islam. Wastamsakal ins bi ibadatihim. Tetapi sekelompok manusia ini terus menerus beribadah kepada jin tadi, menyangka ya jinnya itu masih kafir. Ternyata jinnya telah masuk Islam. Fana zalat, kemudian turunlah ayat ini. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihil wasiilah. Dan mereka ini yang beribadah kepada jin-jin ini, sebenarnya mereka ini setelah masuk Islam, yabtaghuuna ila rabbihil wasiilah. Ternyata mereka itu mengharapkan agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah, demikian juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Kemudian disebutkan juga di jalan yang lain, wa Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, menyebutkan fa aslama jinniyun, maka jin-jin ini pun masuk Islam. Wal ins alladzina kanu yabudunahum la yas'uruna bi panazalat. Dan manusia yang dulu menyembah jin-jin ini yang tadi kemudian masuk Islam itu, la yas'uruna, tidak menyangka kalau kemudian mereka masuk Islam, jin-jin ini. Panazalat, maka turunlah ayat ini tadi. Ini disebutkan. Ya, ternyata jin-jinnya itu ternyata masuk Islam. Demikian juga, ya. Adapun kalau penjelasan atau tafsir dari ayat bahwa mereka itu menyembah batu-batu, demikian juga menyembah pohon-pohon, panjang lebar di sini. Kalau kita perhatikan di syarah Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau menyebutkan, ya, dengan penjelasan. Kalau kita perhatikan di tafsir Ibnu Katsir lebih panjang lagi. Ulul Alam kemudian mungkin beliau juga mengambil faedah dari tafsir Ibnu Katsir tentang ayat yang ke-19 dan 20 dari surat An-Najm. Afaraitum Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra. Ini panjang di sini penjelasannya semua oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Disebutkan di tafsir surat An-Najm ayat yang ke-19. Karena ini juga berkaitan dengan peribadatan mereka yang lain juga. Ini kepada orang soleh, juga kepada batu, demikian juga kepada jin-jin juga. Sebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, panjang di sini penjelasannya. Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra. Yaqulu Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik di dalam ibadah mereka kepada patung-patung, demikian juga tandingan-tandingan, demikian juga berhala-berhala. Dan mereka menjadikan rumah-rumah yang menandingi Ka'bah yang dibangun oleh Khalilur Rahman, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebutkan afaraitumul Lata, tidak dengan tasdid. Ya, afaraitumul Lata. Wa kanat Lat sakhra. Ini bisa ditulis bahwa Lata ini, Lata itu adalah sakhra, batu. Baidho yang putih mangkusyah, yang dia itu dipahat. Seperti sekarang ini mungkin, ya, tahul alam yang ini kita sebutkan dalam masalah agama kita, ya, entah mungkin Borobudur atau Rambanan dan sebagainya itu. Tapi di sini Lata itu adalah batu putih. Ini tafsir yang pertama. Batu putih yang dia itu dipahat. Wa alaiha baitun, yang di situ ada apa? Padanya itu ada rumah di daerah Taif. Jadi dia batu yang dipahat, yang putih, daerah Taif. Lalu astar wa sadanah, mempunyai penutup-penutup, nah, kelambu-kelambu, demikian juga sadanah, juru kuncinya. Maka di situ ada tempat masuk, jendela ataupun pintu yang besar, yang dianggap besar oleh ahlu ta'if, yang mereka itu adalah sakin, demikian juga orang-orang yang bersama dengan mereka. Mereka merasa sombong, ya, di hadapan orang-orang lain dari orang-orang Arab selain dari orang Quraisy. Ya demikian. Ini tafsir pertama. Lata adalah tadi batu. Masuk di dalam bahasan kita tadi. Tafsir yang kedua adalah qala Ibnu Jarir, qala Ibnu Katsir, ucapan Ibnu Jarir. Ini sih menunjukkan bahwa tafsir Ibnu Katsir mendapat manfaat dari tafsir Ibnu Jarir. Sebagian mengatakan itu adalah istaku ismaha min ismillah faqalu allata. Ya. Jadi sebagian mengatakan ini diambil dari tadi. Jadi nama mu'annas perempuan dijadikan bentuk perempuan. Ya, diambil dari lafaz Allah, dari Allah tadi situ. Ya'nu nama mu'annas minhu. Maksudnya di situ ada bentuk perempuan dari lafaz Allah. Itu. Ini demikian. Karena itu Allah menyebutkan alakumud dzakaru wal unsa. Apakah untuk kalian itu laki-laki dan untuk Allah Subhanahu wa taala bentuk perempuannya. Untuk kalian itu yakni laki-laki untuk Allah alata, untuk perempuan dari lafzul jalala Allah. Ini. Kemudian ya, tafsir yang lain disebutkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mereka membaca dengan apa? Qara'u allata tasdidu ta. Itu adalah qiraah Ya'qub bin Ishaq al-Hadrami. Kalau qiraah al-Asyarah ya, kalau qiraah Sab'ah tidak masuk ini qiraah Ya'qub, tapi kalau qiraah al-Asyarah qiraah yang 10 itu masuk di situ qiraah Ya'qub. Ya'qub bin Ishaq al-Hadrami. Mengambil darinya muridnya Ruwais yaitu Muhammad bin Mutawakkil membaca dengan demikian. Afaraitumul lata. Maka di sini ditafsirkan seorang yang soleh, rajulan. Ya, soleh, seorang yang soleh yalutu lil haji, yalutu dari kalimat itu mengadon untuk orang yang haji di zaman jahiliyah. Ketika dia mati, maka orang-orang pun i'tikaf di kuburannya dan menyembahnya, sebutkan. Kemudian suka Ibnu Katsir hadis yang suka dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Ya demikian. Adapun ya Al-Uzza, afaritumul lata wal uzza, sebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, pada Ibnu Jarir berkata Ibnu Jarir rahimahullah taala wa kata Al-Uzza min al-Aziz. Uzza itu dari lafaz Aziz. Uzza itu bentuk perempuan dari Aziz, Maha Perkasa. Nah, Uzza ini adalah apa? Wa kana sajarah. Kalau sekarang adalah pohon. Uzza adalah pohon. Yang di situ ada bangunan, demikian juga ada penutup di daerah namanya Nakhlah antara Makkah dan Taif ini. Ini Uzza, ya. Quraisy dulu mengagungkannya. Jadi ini milik orang-orang Quraisy ini. Uzza ini milik orang Quraisy, ya demikian. Oleh karena itu Abu Sufyan ketika perang Uhud, ketika dia merasa menang waktu itu mengatakan, "Lanal Uzza wa la Uzza lakum." Kami punya Uzza dan kalian tidak punya Uzza. Ini daerah ini tadi. Ya, Uzza ini daerah Nakhlah antara Makkah dan Taif. Maka Nabi SAW memerintah kepada para sahabat, kulu ucapkanlah Allah maulana wala maula lakum. Allah adalah maula kami, kekasih kami, yang mengurusi kami, dan tidak ada maula kalian. Ini disebutkan seperti itu. Selesai. Ini afaraitumul lata wal uzza. Dan disebutkan Uzza, subhanallah yang mutakhir juga, kisah bahwa Uzza ini yang ada di daerah Nakhlah ini, dan di situ ada yang menunggunya, ya, orang-orang yang juru kuncinya, ya, disebutkan adalah Syaibani Syaiban bin Salim. Disebutkan oleh Imam Nasa'i hadis yang sahih, ya, dari Abu Tufail, sebutkan bahwa Nabi SAW ketika berhasil mengalahkan Mekah, Faku Mekah, mengutus Khalid bin Walid kepada daerah namanya Nakhlah ini tadi. Maka di situ ada Uzza. Maka Khalid pun mendatangi tempat ini tadi, ya. Maka di situ ada salah samurat, ada tiga pohon samurat yang terkenal pohon itu, ya, pohon biasa di sana. Faqata samurat kemudian dipotong oleh Khalid pohon-pohon ini. Demikian juga rumah yang di situ dihancurkan. Kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkannya. Maka Nabi mengatakan, "Irji bainaka lam tasna syai'an." Kembalilah, engkau belum pernah berbuat sesuatu pun. Engkau tidak melakukan apa-apa. Bukan itu yang dimaksud. Kemudian Khalid pun kembali. Ya, ketika Absaradhu asadana, ketika orang-orang yang menunggu, ya menunggu daerah itu, menunggu tempat itu tadi, dan Khalid kembali lagi tadi, maka mereka mengatakan, ya Uzza, ya Uzza. Mereka ternyata orang yang menjaga tempat itu mengatakan, wahai Uzza, wahai Uzza. Fa'ataha Khalid fa'idha imra'atan uri'ana. Maka kemudian Khalid pun mendatangi, ya, mendatangi, memperhatikan mereka. Tiba-tiba di situ ada seorang perempuan Uriana yang dia itu tidak pakai pakaian, telanjang. Nasyirah sya'ruha sya'riha, jadi rambutnya tidak apa, tidak disisir dalam keadaan yakni gembel, ya, tidak teratur. Tahtu turab, kemudian dipenuhi dengan apa? Dengan tanah. Ala rosiha, di kepalanya itu. Ya, demikian. Kemudian tiba-tiba ada seorang perempuan. Ternyata ini adalah jin. Menunjukkan bahwa jin bisa berubah menjadi bentuk manusia. Kan demikian. Tapi bentuk aslinya kita tidak bisa melihatnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Fa gamasaha bisaif, kemudian Khalid pun memotong, ya, dengan apa? Dengan pedang. Hatta qatalaha, sampai berhasil membunuhnya ini. Ya, demikian. Tsumma raja ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala tilkal Uzza. Kemudian kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabari, dan Nabi mengatakan itulah Uzza. Ya, demikian. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Lata itu milik orang-orang Saqif yang ada di Taif. Yani kalau Lata itu sembahnya orang-orang Saqif yang ada di Taif. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus siapa? Mughirah bin Syu'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mughirah bin Syu'bah, demikian juga Abu Sufyan. Ya. Kemudian dihancurkan oleh kedua seorang sahabat ini radhiyallahu anhuma dan jadikan di situ masjid daerah Taif. Masyaallah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu diusir oleh orang-orang Taif itu. Sebelum beliau hijrah ke Madinah. Adapun mana? Wa amma mana? Sekolah Ibnu Katsir, adapun mana? Aqaratumul la ta'ala usha wa manata salisatul ukhra. Adapun mana itu adalah fakanat bil musyallal inda qadid baina Makkah wal Madinah. Ini musyallal itu air terjun sekitar itu. Wallahu alam seperti itu. Ya. Antara Makkah dan Madinah, daerah Qadid. Milik siapa? Khaza'ah wal Aus wal Khazraj ini. Berarti milik-milik apa? Orang-orang yang ada di Madinah, insyaallah. Khaza'ah, Aus dan Khazraj itu kan suku yang besar yang ada di, ya, ada di Madinah. Di zaman jahiliyah, mereka mengagungkannya. Ya, menjadikannya sebagaimana Ka'bah. Ini demikian sebutkan. Sebutkan masih panjang lebar oleh Ibnu Katsir di situ sembahan-sembahan yang lain juga ada Dzulqulasah. Ya, yang dimiliki oleh orang-orang, ya, Daus, demikian juga yang lainnya. Demikian juga di situ orang-orang Yaman, sampai dikatakan di situ ada Ka'bah Yamaniyah, Ka'bah orang-orang Yaman, adapun Mekah itu Ka'bah Syamiyah. Demikian mereka mengatakan. Panjang lebar di situ disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsir. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian juga disebutkan di Adwal Bayan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Amir Singgiti rahimahullah taala. Di penjelasan beliau terhadap ayat tadi, ulaika alladzina yad'una yattaquna ila rabbihimul wasilah. Surat Al-Isra tadi, yang mereka itu beribadah kepada orang-orang soleh. Bayana jalla wa ala fi hadhihi al-ayah al-karimah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini, anal ma'budin min dunillahi alladziina za'amal kufar anhum yuqarribunahum ila Allahi zulfa. Sesungguhnya orang-orang ataupun mungkin para malaikat, orang-orang ini dibedahi atau hal-hal yang mereka ibadahi itu selain Allah Subhanahu wa taala, yang orang-orang kafir itu menyangka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Wa yasba'una lahum indahu, demikian juga meminta syafaat di sisinya. La yamlikuna kashfadzuri an abidihim, tidak mampu, tidak memiliki untuk menghilangkan bahaya terhadap sembahan-sembahan mereka ini. Ya, demikian. Aisyanatul makruh anhu, yakni apa? Menghilangkan sesuatu yang tidak disukai dari mereka. Wala tahwila, demikian juga merubahnya. Jadi mereka yang mereka sangka sembar-sembar itu bisa agar semakin dekat kepada Allah, ternyata mereka sendiri tidak bisa menghilangkan bahaya pada diri mereka sendiri. Demikian juga merubahnya. Demikian juga tidak bisa tahwilul marad ila sehat, bisa merubah orang yang sakit menjadi sehat. Wal faqir ila ghina, demikian juga fakir menjadi ghina, menjadi kaya, tidak bisa. Tsumma bayyana fiha aidan anal ma'budin alladziina abadahum al-kufar min dunillah yataqarrabuna ila Allahi bi ta'atihi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengabari bahwa sungguhnya mereka yang diibadahi itu semuanya itu, ya, orang-orang kafir beribadah kepada mereka ini, mereka ternyata ya taqarrabuna ila Allah bi taati, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taatnya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana tadi kita jelaskan. Ternyata mereka, ya, yang mereka doa itu, ternyata mereka itu malah berlomba-lomba agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka itu yang butuh untuk kemudian dimintai? Oleh karena itu Allah sebutkan dalam ayat yang lain, dha'afat talibu wal matlub, ya, lemah at-talib, orang yang meminta, wal matlub, yang dimintai juga. Ya, mereka itu adalah tidak mampu. Demikian juga Allah sebutkan, la yakhluqu dzubaba wa law istama'u lah, tidak bisa menciptakan dzubab, tidak bisa menciptakan lalat walaupun mereka itu berkumpul. Ya, tidak mampu untuk kemudian menciptakan ruh walaupun seekor apa, lalat saja. Ini demikian. Kemudian disebutkan, ya, kesimpulan dari pembahasan kita ini, dari kaidah yang ketiga ini, disebutkan oleh Syekh Fauzan di dalam syarah Al-Qawaidul Arba. Ya, demikian ucapan para ulama, sering kita ulang-ulang, bisa menjadi sesuatu yang kita bersandar dalam hal menimba ilmu sebagai patokan. Jadi ucapan yang mereka sebutkan itu bisa menjadi sesuatu yang kita bisa jadikan patokan di dalam kita beribadah. Sebagaimana Allah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, al-anbiya warasatu, yani al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sebutkan di halaman yang ke-19. Ini kesimpulan, ya, saya katakan adalah kesimpulan dari pembahasan kita ini. Hadza fi dalil ala anna ibadatul anbiya syirkun misli ibadatil asnam. Ya, ini ada dalil bahwa sungguhnya beribadah kepada para nabi itu adalah bentuk kesyirikan. Sebagaimana mereka yang menyembah kepada asnam, kepada patung-patung. Demikian juga yang beribadah kepada orang-orang soleh. Demikian juga yang beribadah kepada matahari. Demikian juga bulan. Demikian juga yang lainnya. Soal di sini oleh beliau, fa fi raddun ala man farraqa fi dalika min ubadil kubur. Maka di sini ada bantahan terhadap orang-orang yang membeda-bedakan dalam permasalahan ini dari para penyembah kuburan, orang-orang yang mendatangi kuburan itu, karena mereka mengatakan seperti itu. Fahadza fi raddun ala haula'i alladziina yaqulun, yang mereka mengatakan inna syirka, sesungguhnya syirik itu adalah apa? Syirik itu hanyalah ibadatul asnam, yang menyembah patung-patung saja. Wa la yusawa indahum baina man abida al-asnam wa baina man abida waliyan aw rajulan sholihan. Ini tidak sama. Tidaklah mereka menyamakan antara orang yang menyembah patung, demikian juga dengan orang yang menyembah wali atau rajulan sholihan atau orang yang soleh. Wayungkiruna taswiyah baina haula. Jadi mereka itu mengingkari kalau menyamakan. Loh, mereka itu kan menyembah patung-patung, menyembah matahari dan sebagainya. Kalau kami menyembah orang-orang, ya, atau mendatangi orang-orang soleh, tidak mau dikatakan menyembah. Ya, ini kami mendatangi orang-orang soleh yang dalam kuburan itu untuk memberikan syafaat. Demikian juga sebagai wasilah. Jadi mereka mengingkari untuk kemudian menyamakan antara yang menyembah patung, menyembah batu, menyembah nabi, menyembah orang soleh dan sebagainya. Padahal tadi kita sebutkan di antara mereka juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang menyembah orang soleh juga. Ya, wa isumuna anna syirka maksurun ala ibadatil asnam faqat. Mereka menyangka namanya syirik itu terbatas menyembah patung saja. Ini menurut mereka. Wa hadza minal mughalathah alwadihah. Ini adalah kesalahan atau yakni sengaja berbuat kesalahan yang jelas. Jelas-jelas ini adalah suatu yang salah. Min nahiyataini, dari dua sisi. Ya, ini bisa ditulis, ini kesalahan mereka itu dari dua sisi. Yang mudah sebenarnya untuk dijawab. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, anallahu jalla wa ala fil Qur'an anqara 'alal jami'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingkari semuanya, sama semuanya. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya secara lengkap. Wa amara bi qitalil jami'. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi semuanya tadi, sama. An-nahiyatul tsaniya, sisi yang kedua, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan semuanya sama. Yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yufarriq baina abdi sunam wa abdi malak aw rajul saleh. Nabi SAW tidak membedakan antara orang yang menyembah patung dan orang yang menyembah malaikat, demikian juga orang yang soleh. Ini demikian kesimpulan dari kaidah yang ketiga ini. Apalagi kalau kita membaca dalam buku-buku yang lain, Bahwa mereka itu menganggap bahwa orang-orang yang tidak mendatangi kuburan untuk kemudian tawasul dengannya dan sebagainya itu tidak menghormati orang-orang soleh. Ini demikian mereka putar balikan. Sebutkan dalam buku-buku Syamatul Abdullah yang lainnya, ya, Sulusalaza, Ebi, yani Sulusita. Ini mereka menganggap bahwa namanya mencintai orang soleh itu dengan bentuk tadi. Adapun yang tidak mendatangi kuburannya berarti tidak mencintai orang-orang soleh. Demikian. Selama di sini kita membaca buku berikutnya.